selatan timur mengeringkuk. Oh, merangkan sejuta harapan. Terang bulan bintang menggantikan mendung. Hati yang senang-senang tiada lagi mendung. Gadis anggun berkain kebaya. Oh, menyungging senyuman Dewi Cinta. Bidadari timur yang datang tadi malam. Siapakah engkau?